tahun 1439 atau bersamaan dengan 14 Januari 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sekian banyak keutamaannya. Majlis ilmu yang akan senantiasa dicari oleh malaikat-malaikat Allah jalla jalaluh. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas untuk mengirimkan wahyu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril. Ada pula yang bertugas untuk memakmurkan bumi ini dengan menurunkan hujan. Ada pula yang bertugas untuk meniup sangkakala kelak di hari akhir ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan malaikat tersebut untuk membangkitkan hari kiamat. Dan begitu pula di antara mereka malaikat Allah jalla wa ala yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk mencari majelis-majelis ilmu di dunia. Yang mana majelis-majelis ilmu tersebut ketika sudah didapati oleh malaikat, maka mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat setiap nama yang hadir di majelis-majelis ilmu tersebut. Dan nama-nama yang sudah tercatat itu diminta oleh Allah jalla wa ala, dinaikkan ke sisi Allah Rabbul Alamin, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berbangga bahwa hambaku si fulan, si allan, si khallan telah hadir di majelis ilmu dalam rangka bertafaqquh fid din, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan majelis ilmu yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Cukuplah hal ini merupakan sebuah rutinitas yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyraful khalq, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Dan rutinitas yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ma'arudahum, juga mereka adalah generasi yang terbaik yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian wahai sahabat-sahabat Nabi adalah generasi manusia yang terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah rutinitas mereka baik di Masjidun Nabawi atau di Masjid Quba dan masjid-masjid yang lainnya. Majlis ilmu, majlis demi majlis demi majlis dihadiri oleh sahabat-sahabat Rasul untuk mengambil warisan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka menunjukkan al-khairat al-kathirah, kebaikan yang banyak bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimudahkan bermajlis ilmu, menuntut ilmu syar'i dan bertafaqquh fid din. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di sana ada sebuah perkataan dari kalangan para ulama, yang lebih tepatnya datang dari seorang yang bernama Al-Imam Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qaradi alaihi rahmatullah. Beliau merupakan salah satu dari deretan ulama a'immah ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qaradi, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Ibn Al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu atau alaihi rahmatullah. Berkata Al-Imam Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qaradi alaihi rahmatullah, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ja'ala fihi thalatha khisalin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanamkan pada diri hamba yang dicintai tersebut dengan tiga perangai, tiga sifat. Jelas kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan khairan pada seorang hamba, kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan diberikan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, bukan yang tercela. Karena kalau sifat-sifat yang tercela, artinya Allah Azza wa Jal akan murka kepada dirinya. Di antara tanda hamba tersebut mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanamkan kepada dia tiga perangai, tiga sifat ketika dia hidup di dunia. Yang pertama kata beliau, Al-Imam Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qaradi, fikhan fid-dini. Fikhan fid-dini. Dia akan mudah untuk memahami urusan agamanya. Ini sifat yang pertama. Dia akan mudah bagaimana dia bisa mengetahui cara bermuamalah dengan istrinya. Bagaimana dia bisa mengetahui cara bermuamalah dengan anak-anaknya. Dia bisa mengetahui bagaimana Nabi SAW melakukan sholat dari awal hingga akhir. Yang mana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya harus persis. Kita mengilmui bagaimana tata cara beliau melakukan sholat. Dia mudah untuk fikhan fiddin. Memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah baginya untuk bisa berjalan di atas nur. Di atas cahaya. Ini sifat yang pertama. Kalau sifat ini kita dapati pada diri-diri kita. Atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka berbahagialah dan banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah dan banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur tersebut tadumun ni'am. Ni'mat tersebut akan langgeng, akan terus ada. Tidak mudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sebaliknya kalau kita kufur, sangat mudah bagi Allah azza wa jalla mencabut ni'mat tersebut. Ni'mat dengan segala macam modelnya. Ini tanda yang pertama. Atau sifat yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wazahadatan fid dunya. Wazahadatan fid dunya. Dia akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba yang zuhud pada urusan dunianya. Yang insyaAllah ta'ala akan sedikit kita rinci dan kita nukilkan ucapan al-imamu Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan az-zuhdu fid dunya. Kita selesaikan, kita lanjutkan ucapan beliau. Yang ketiga kata beliau, wabasaran bi'uyubihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia, menanamkan pada dirinya, sebagai seorang yang sangat bisa untuk melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Basaran bi'uyubihi. Dia tahu, saya ini adalah orang yang sulit untuk bangun ketika sholatul fajr. Dia cari cara bagaimana bisa untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Dia tahu, saya ini adalah orang yang sulit untuk menghafal Al-Quranul Karim. Untuk memuraja hafalan-hafalan yang telah ada. Hafalan-hafalan yang telah ada mungkin banyak yang terbang ke sana kemari. Dia cari bagaimana cara bisa mengembalikan apa yang disebut dengan kekurangan-kekurangannya tersebut. Dia sempurnakan. Yang namanya al-uyub pasti ada pada setiap bani Adam. Kekurangan-kekurangan pasti ada setiap bani Adam. Akan tetapi ketika bani Adam, ketika kita mengetahui aib-aib tersebut, bukan artinya kita pasrah, ya sudahlah. Berarti kita tidak wajib untuk salatul jamaah dalam al-fajr, lah. Berarti kita tidak wajib untuk merojaah, mengulangi hafalan-hafalan Al-Quran kita, lah. Tidak seperti itu. Itu yang menyandarkan dirinya, dia kepada diri sendiri. Sementara kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berubah. Bagaimana kita bisa menjadi seorang insan yang lebih baik, lebih bertakwa, agar bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia diberikan tiga sifat ini, maka dia adalah hamba yang merupakan salah satu tanda bahwasanya dia adalah hamba yang akan diberikan oleh Allah al-khair, kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang berkaitan dengan poin yang pertama telah kita sebutkan dalam mukaddimah tadi, yaitu keutamaan dari majelis ilmu. Seorang yang banyak menuntut ilmu syar'i, menggali warisan dari Nabi SAW. Ketika dimudahkan seperti itu, teruslah berjalan di atas al-haq tadi, rutinitas Nabi SAW tadi, rutinitas para sahabat tersebut, dan banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak cepat-cepat pergi nikmat ini dari diri-diri kita. Adapun yang kedua yang berkaitan dengan zahadatan fid dunia, dia akan dimudahkan untuk menjadi seorang yang zuhud pada kehidupan dunianya. Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah mengatakan, az-zuhdu ala thalathati aujuh. Yang namanya zuhud terhadap perkara dunia itu terdiri dari tiga sisi. Terdiri dari tiga sisi. Yang pertama, al-awwalu kata beliau, tarkul harami. Meninggalkan keharaman. kita mengetahui yang namanya meminum minuman keras al-khamr adalah perkara yang haram. Al-maisir berjudi adalah perkara yang haram. Memakan daging khinzir, daging babi adalah perkara yang haram. Zina perkara yang haram. Dan keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ketika seorang hamba dimudahkan untuk tidak mendekati, tidak melakukan perkara-perkara al-haram tersebut, al-muharramat, maka ini namanya zuhud dalam kehidupan dunianya. Tidak cukup sampai di situ, Al-Imam Ahmad menjelaskan, wahadha zuhudul awami. Ini adalah zuhud bagi mereka, orang-orang awam. Orang-orang yang belum memiliki ilmu. Mereka tahu, berjudi haram, dia tinggalkan. Meminum khamr haram, dia tinggalkan. Berzina haram, dia tinggalkan. Orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu, dan keharaman-keharaman tersebut mereka telah mengetahui. Dengan mereka meninggalkan itu semua, mereka disebut sebagai orang yang zuhud dalam kehidupan dunia mereka. Ini sisi yang pertama. Masih ada sisi yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, tarkul fuduli minal halali asyai'u zaid anil haddi. Tarku al fuduli minal halali. Meninggalkan sesuatu yang lebih dari kehalalan. Maksudnya di sini apa? Sesuatu yang mubah. Meninggalkan sesuatu yang mubah. Kita tahu yang namanya perkara-perkara mubah sangat banyak sekali. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan-ucapan yang baik ataukah dia diam. Ini adalah pilihan zuhud yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat adalah perkara yang mubah. Kita ngobrol, berbincang-bincang santai, tertawa-tertawa dengan sanak saudara kita, kerabat kita, istri anak kita, boleh, diperbolehkan, mubah. Bahkan itu merupakan muasyarah yang baik pada kehidupan kita dengan keluarga-keluarga kita. Akan tetapi ketika seorang menginginkan zuhud dalam kehidupan dunianya, maka pilihannya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengucapkan perkara-perkara yang baik ataukah dia diam. Kalau dia tidak bisa mengucapkan perkara-perkara yang baik di hadapan keluarganya, di hadapan kerabatnya, di hadapan teman-temannya, hendaknya falyasmut, dia diam. Dan diam inilah pilihan zuhud yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Tarkatuhu hadha minaz zuhdi wa hadha zuhdul khawasi. Ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah, artinya masih halal untuk dia lakukan. Dia tidak tercela ketika banyak tertawa dengan teman-temannya, dengan sanak saudaranya, menghibur anak istrinya, tidak ada tercela. Diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW melakukan hal tersebut dengan keluarga-keluarga beliau. Beliau membuat Aisyah tertawa, membuat istri beliau Zainab bintu Jahash tertawa, dan yang lainnya. Warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijelaskan di dalam satu riwayat yang sahihah, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengajak ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk lomba lari. Yang ketiga itu dimenangkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Husnul muasyarah. Perkara mubah, perkara yang boleh, yang mubah. Maka kalau hal ini ditinggalkan, perkara yang mubah dia tinggalkan, maka kata Imam Ahmad, dia melakukan satu amalan yang dinamakan dengan az-zuhdu. Wahada zuhdul khawas. Dan inilah zuhud orang-orang yang khusus. Kalau yang pertama tadi, zuhudnya orang-orang awam. Meninggalkan keharaman. Kalau meninggalkan satu yang mubah, zuhdul khawas. Zuhudnya orang-orang yang khusus. Artinya lebih tinggi lagi tingkatannya. Dan bukan berarti kita berkesimpulan, dan ini adalah kesimpulan yang sangat salah, ketika kita memahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang zuhud karena beliau melakukan perkara-perkara yang mubah. La. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azhadun nas. Dari deretan manusia, dari deretan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling zuhud. Dan beliau melakukan perkara-perkara mubah tersebut ta'liman li ummatihi. Mengajarkan umat-umat beliau. ini loh yang namanya husnul muasyarah kepada keluarga-keluarga, kepada anak istri, kepada karib kerabat. Beliau memiliki tugas untuk mentarbiyah, mendidik umat ini. Jangan sampai umat ini memiliki satu hal yang gulu, berlebih-lebihan, kaku. Tidak mau tersenyum, tidak mau bermuamalah, tidak mau basa-basi, maunya ibadah terus 24 jam. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tidak demikian. Maka pembahasannya berbeda antara apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh beliau min babit ta'lim, mengajarkan umat ini. Adapun yang diucapkan oleh Imam Ahmad adalah hukum secara umum. Ketika seorang meninggalkan perkara mubah, seorang misalkan menjadi orang yang pendiam, tidak ingin banyak ngobrol, tidak ingin banyak berbincang, tidak ingin banyak bersenda gurau, kita tidak bisa menyalahkan dia. Dia ingin menjadi seorang yang zuhud, dan ini adalah zuhud khawas, orang-orang yang khusus. Tidak bisa semua orang melakukannya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, a'la martabah. Dan posisi yang paling tinggi dibandingkan dua sebelumnya adalah tarku ma yushghilu anillah, meninggalkan apapun yang bisa menyibukkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarku ma yushghilu anillah, meninggalkan apapun yang bisa menyibukkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, wa huwa zuhdul arifin. Dan inilah zuhud yang paling tinggi derajatnya, yang dikenal dengan zuhdul arifin. Zuhudnya orang-orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama zuhudnya orang-orang awam, meninggalkan keharaman. Yang kedua zuhudnya khawas, orang-orang yang khusus, meninggalkan perkara-perkara mubah. Yang ketiga, yang paling tinggi derajatnya, 1, 2, 3, adalah zuhudul arifin. Yaitu zuhudnya orang-orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat sedikit sekali orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika dia mampu untuk meninggalkan apapun yang bisa menyibukkan dirinya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia miliki adalah ketaatan. Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Dia isi waktunya dengan amalan-amalan ibadah. Dia isi waktunya untuk beramal soleh. Dan amalan soleh cakupannya sangat luas. Apapun yang dia kerjakan untuk tidak melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia lakukan. Ketika ada satu amalan yang melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dia tinggalkan. Apapun bentuknya. Apakah bermain-main? Di antara perkara yang mubah yang mungkin terlewat tadi kita sebutkan, berolahraga misalkan. Main bola, main bulu tangkis, basket, dan yang semisalnya. Perkara mubah. Boleh. Bahkan tidak dicela oleh orang yang tidak dicela untuk orang melakukan hal tersebut. Akan tetapi ketika dia merasa olahraga tersebut menjadi penghalang zikir dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia meninggalkan perkara tersebut zuhdan lillah, dalam rangka berzuhud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang semodel ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sepakati bahwasanya beliau adalah azhadun nas, manusia yang paling zuhud. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling tidak bisa lalai dari yang namanya zikir. Bahkan beliau yang mensyariatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika kita keluar dari kamar mandi, keluar dari hammamat untuk mengucapkan doa ghufranaka, ya Allah ampunilah diriku. Kenapa ini dilakukan? Ini masuk kepada zuhud yang ketiga, zuhudul arifin. Zuhudnya orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ampunilah aku. Kenapa? Karena di dalam hammam, di dalam kamar mandi, di dalam toilet, seorang tidak bisa berzikir. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Apakah dia sebutkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan yang seterusnya misalnya. Dari zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang untuk diucapkan, dilafadzkan di hammamat, di toilet. Kan toilet adalah mahalus syayatin. Penuh dengan syaitan, tempat yang kotor. Tempat buang hajat, dan yang semisalnya. Tidak disyariatkan seorang, bahkan dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, untuk dia berzikir, melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam hammamat. Dan beliaulah alaihi salatu wassalam yang menyariatkan untuk seorang yang keluar dari kamar mandi dengan mengucapkan doa ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Padahal seorang yang membuang hajatnya tidak melakukan dosa apapun. Yang dia lakukan hanyalah tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menyesakkan dada beliau alaihi salatu wassalam, yang akhirnya beliau meminta ampun dari perbuatan tersebut. Inilah zuhud arifin, zuhud orang-orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita dan memudahkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang zuhud, apakah pada posisi yang pertama, kedua, dan lebih-lebih lagi pada posisi yang ketiga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada posisi tersebut. Amin, Allahumma amin. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam Al-Adab Al-Mufrad. Kita sampai kepada hadis yang ke-27 dalam sebuah bab yang baru yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babu la yasubbu walidayh, bab yang berkaitan dengan tidak bolehnya seorang mencela kedua orang tuanya. Berkata Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi an Abdillah ibni Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhu qal. Al-Imam Bukhari mengatakan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnul As. Qal, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abdullah ibnu Amr ibnul As, sahabat yang ma'ruf yang telah kita ketahui beberapa kali dalam majlis-majlis ilmu, telah saya ulangi keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Amr ibnul As dalam rangka muzakarah. Ingin saya sedikit mengingatkan keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Kesimpulan yang dimiliki oleh para ulama at-tarikh menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah dua sifat, ahlul ibadah wa ahlul riwayah. Ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh ulama al-mu'arrikhin pada Abdullah ibn Amr ibn al-As, ahlul ibadah wa ahlul riwayah. Kenapa ahlul ibadah? Karena beliau orang yang sangat bersemangat sekali dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang telah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sempat menegur Abdullah ibn Amr ibn al-As, apakah benar wahai Abdullah ibn Amr ibn al-As, engkau memaksa dirimu untuk bangun sholat malam dan puasa di siang hari, setiap hari seperti itu, tanpa ada waktu istirahat? Benar wahai Rasulullah, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, cukuplah engkau melakukan puasa dalam satu bulan sebanyak 3 hari. Ayyamul bidh, 13, 14, 15 setiap bulannya pada pertengahan bulan. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan bahwasanya aku wahai Rasulullah masih mampu untuk melakukan yang lebih dari itu. Ya sudah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kamu lakukan puasa dalam satu pekan 3 hari. Sebulan 3 hari masih sedikit dirasakan oleh Abdullah ibn Amr. Ditambah lagi oleh Nabi SAW dalam satu pekan 3 kali. Satu pekan 3 kali puasa. Bukan 2 kali. Kalau sepekan Senin Kamis hanya 2 kali. Ini 3 kali. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, aku mampu wahai Rasulullah untuk bisa lebih dari itu. Lihat semangat ibadah yang ada di sisi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tidak salah para ulama menyimpulkan beliau sebagai poin yang pertama tadi, ahlul ibadah. Akhirnya Nabi SAW memberikan solusi yang diterima oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As dan diterima oleh orang-orang yang berada di sekitar beliau, yaitu jalan tengahnya adalah engkau berpuasa seperti puasanya Nabi Daud, dan itu adalah sesuatu yang paling afdal bagimu, yaitu satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn al-As hingga akhir hayatnya dihikayatkan bahwasanya beliau selalu melakukan puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini poin yang pertama, ahlul ibadah. Ahlul riwayah adalah sebagaimana yang ma'ruf kisah atau riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau alaihi radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin, ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akthar riwayatan anhu minni illa ma kana fi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu kana yaktub wa la aktub. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada seorang sahabat pun yang lebih banyak periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, bukan adanya wasithah, bukan adanya perantara, secara langsung Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat dan sahabat menukilkan lagi. Tidak ada yang lebih banyak, kata Abu Hurairah, riwayat hadisnya yang langsung diambil dari Nabi SAW daripada aku, kecuali Abdullah ibn Amr. Artinya beliau berada di peringkat kedua Abu Hurairah. Yang peringkat pertama ada di siapa? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Seluruh sahabat Nabi SAW, kata Abu Hurairah, tidak ada yang lebih banyak dariku melainkan Abdullah ibn Amr. Kenapa? Alasannya adalah fa'innahu kana yaktub wala aktub. Dia adalah seorang yang senantiasa menulis. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ditulis. Terus diikuti oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sementara la aktub, kata Abu Hurairah, aku tidak bisa menulis. Karena beliau adalah seorang yang ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dari poin tersebut, Abdullah ibn Amr ibn al-As lebih tinggi posisinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih banyak periwayatan hadisnya dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abdullah ibn Amr ibn al-As mendapatkan izin khusus dari Nabi SAW untuk beliau menulis apapun yang keluar dari lisan Nabi SAW. Karena beberapa orang munafikin sempat memberi syubhat, kerancuan berfikir kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Wahai Abdullah ibn Amr, kata seorang munafik, apakah engkau menulis apapun yang datang dari Nabi SAW, dari Rasulmu, dari Muhammad SAW? Kata Abdullah ibn Amr, na'am. Apapun yang keluar dari lisan beliau, aku tulis. Maka diberikan syubhat oleh seorang munafik tadi. Apakah kamu mengira bahwasanya Nabi Muhammad berbicara selalu dalam keadaan tenang? Selalu dalam keadaan tidak marah. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam, kata seorang munafik, berbicara dalam keadaan marah. Dan pernah berbicara dalam keadaan pikirannya penuh. Artinya tidak konsentrasi dalam menyampaikan sabda-sabda beliau. Ajaran-ajaran ilmu syar'i masuk ke otaknya Abdullah ibn Amr. Benar juga. Nabi SAW pernah berkhutbah dalam keadaan sangat marah sekali. Bahkan di dalam kunut an-nazilah pada surat al-fajr, Nabi SAW sampai melakukan laknat kepada si fulan dan si allan. Ditakyin namanya satu persatu. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si allan, laknatlah si A, laknatlah si B. Nabi SAW marah, wajar. Nabi SAW mengatakan, innama ana bashar. Aku ini hanya seorang manusia biasa. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ini Nabi kita SAW. Masuk ke dalam pikiran Abdullah ibn Amr. Iya juga. Apakah dalam keadaan marah pun harus aku tulis apa yang keluar dari lisan Nabi SAW? Akhirnya beliau berhenti menulis. Karena beliau tidak tahu bagaimana cara menyikapi syubhat yang masuk kepada pemikiran beliau ini. Akhirnya, satu saat Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abdullah ibn Amr. Akhirnya beliau tanyakan, wahai Rasulullah, apakah boleh aku menulis semua yang keluar dari lisanmu, semua sabda-sabdamu, wahai Rasulullah? Baik engkau menyampaikannya dalam keadaan marah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan pikiranmu tidak konsentrasi, dan yang semisalnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi ma yakhruju min lisani hadza, demi Allah wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Walaupun beliau dalam keadaan marah, walaupun beliau dalam keadaan kalut pikirannya, tidak konsentrasi, tidak fokus, apalagi dalam keadaan tenang, sudah siap untuk menyampaikan sabda-sabda beliau, dalam keadaan kalut saja pikirannya, dalam keadaan tidak konsentrasi, tidak fokus, marah sekalipun, Nabi SAW telah bersumpah tidak ada yang keluar dari lisan beliau illal haq, kecuali kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, wa ma yantiqu anil hawa, sesungguhnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali mengeluarkan dari lisannya berasal dari hawa nafsunya, keinginannya, aku ingin bersabda seperti ini, beliau keluarkan, aku ingin berbicara seperti ini, la ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semata-mata yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, apapun bentuknya. Apakah mereka ridho ataukah tidak? Syariat Nabi SAW kamil, syariat yang sempurna. Oleh karenanya, di antara yang disabdakan oleh beliau AS, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin, semua perkara-perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar, afwan. Dan setiap perkara-perkara yang baru tersebut, setiap perkara-perkara yang sesat dan menyesatkan tadi, tempatnya adalah di neraka. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, tidak ada yang namanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. La. Karena Nabi SAW telah menyebutkan syariat ini kamil, telah sempurna. Tidak ada amalan soleh apapun yang belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Seluruh amalan soleh pernah dilakukan oleh beliau, pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum. Maka sebagian pihak yang menyangka beritikad baik, berniat baik untuk merayakan perayaan-perayaan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka menghormati beliau, mencintai beliau, menghargai beliau, adalah sesuatu yang salah jalan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Beliau alaihissalatu wassalam adalah orang yang telah menyempurnakan syariat Islam. Dan apa yang tidak dilakukan oleh beliau, berarti masuk ke dalam perkara al-bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya adalah wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Abdullah ibn Amr ibn al-As, ahlul ibadah wa ahlu ar-riwayah. Beliau menukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, minal kabairi, di antara deretan dosa-dosa besar, ayyashtimar rajulu walidayhi, ketika seorang anak mencela kedua orang tuanya. Di antara dosa-dosa besar ketika seorang anak mencela ayah atau ibunya. Maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, qalu kaifa yashtim. Mereka agak heran, apakah ada wahai Rasulullah seorang anak yang berani mencela ayahnya, mencela ibunya, mencela kedua orang tuanya? Bagaimana seorang anak bisa mencela kedua orang tuanya tersebut? Kaifa yashtimu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dan keheranan dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, qal yashtimur rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Ketika seorang anak yashtimur rajul, dia mencela ayah atau ibu dari si fulan, dari temannya. Seorang anak mencela ayah dari temannya atau ibu dari temannya, yang akhirnya yashtimu abahu wa ummahu, ayahnya sendiri dan ibunya sendiri dicela, dibalas lagi oleh temannya. Jadi si A, seorang anak, mencela ayahnya si B, mencela ibunya si B, yang akhirnya si B marah. Kemudian dicelanya, dicelalah ayahnya si fulan, dicelalah ibunya si fulan, si A tadi. Maka dia menjadi sebab kedua orang tuanya mendapatkan celaan, mendapatkan cemoohan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi ayyashtimar rajulu walidayhi. Akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah riwayat yang lebih jelas dalam riwayat ini. Yang intinya di dalam hadis yang sahih ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar kedudukan orang tua wajib dijaga oleh seorang anak. Ayah dan ibu harus menjaga kehormatan, harga diri orang tuanya, ayahnya, ibunya. Seorang anak harus menjaga kehormatan seorang ayah dan ibunya. Ketika dia menjatuhkan harga diri ayah orang lain, ibu orang lain, orang tua orang lain, maka dia siap-siap akan dibalas seperti itu. Dan inilah masuk ke dalam al-kabair, masuk ke dalam dosa besar. Artinya, seorang anak atau kita kaum muslimin secara umum tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencela orang tua siapapun. Teman kita nakal, teman kita tidak memiliki satu pendapat dengan kita, teman kita luar biasa selalu mengganggu dan yang semisalnya, tidak berhak kita melontarkan cemoohan, celaan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak tahu apa-apa. Orang tuanya harus dihargai, walaupun bukan orang tua kita. Ayah dan ibunya harus kita hormati. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang tua kalian. Orang tua di sini maknanya adalah orang-orang akabir dari kalangan sin, ilmu umurnya orang yang sudah sepuh, 60, 70 ke atas, ataukah dari sisi ilmunya, walaupun dia masih muda, seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih sangat muda, akan tetapi memberikan fatwa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar kita menghormati setiap orang tua, siapapun dia, walaupun tidak ada hubungan kerabat sama sekali dengan kita. Karena ketika kita tidak menghargai, mencemooh mereka, mencela mereka, artinya kita telah mencela orang tua kita sendiri. Itu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang seperti ini masuk ke dalam al-kabair, dosa-dosa yang besar. Hadis yang berikutnya, ikhwan fillah, ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang ke-28, berkata Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari sahabat yang mulia, masih sama, Abdullah ibn Amr ibn al-As, yakul, beliau berkata, minal kabairi, ini dari ucapan Abdullah ibn Amr, yang dinamakan sebagai hadis yang mauquf. Kalau hadis yang pertama tadi, yang barusan kita bahas, di dalam ilmu hadis disebut sebagai hadisun marfu'un, hadis yang merupakan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau hadis yang kedua dikenal dengan hadisun mauqufun, hadis yang merupakan ucapan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Minal kabairi indallahi ta'ala ayyastasibba ar-rajulu liwalidihi. Ini riwayat yang ana maksud tadi. Dijelaskan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, minal kabairi, di antara dosa-dosa besar, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ayyastasibba ar-rajulu liwalidihi, seorang anak menjadi sebab dicelanya kedua orang tuanya. Seorang anak menjadi sebab kedua orang tuanya dicela, dicemooh, dihinakan harga dirinya, tidak dianggap. Ketika seorang anak menjadi sebab tidak dihargainya kedua orang tuanya, maka termasuk di antara dosa-dosa besar. Artinya dia telah mencemooh, mencela kedua orang tuanya sendiri, tidak bisa menghargai kedua orang tuanya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekhuna alaihi rahmatullah. Kata beliau, minal kabairi indallahi azza wa jal, wa kabairi dzunubi la tughfar illa bitaubah. Apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As merupakan deretan dari dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar tidak bisa ditebus, tidak bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan at-taubah, dengan istighfar, bertaubat, dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru bisa diampuni. Kalau dia hanya melakukan amalan soleh, sholat, puasa, zakat, dan misalnya, ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, as-saghair. Tapi kalau dosa-dosa besar, al-kabair, tidak bisa dihapuskan kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lalai berzikir misalkan, kemudian kita menjadikan kegiatan-kegiatan kita sebagai satu penghalang antara zikir kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita lalai. Maka yang demikian, ketika kita melakukan amalan soleh, amalan kebaikan, bersodakohkah, atau yang semisalnya dari amalan-amalan soleh, maka hal tersebut bisa menghapuskan lalainya kita dari berzikir tadi. Akan tetapi yang berkaitan dengan al-kabair, sama sekali tidak bisa. Dengan amalan soleh, harus dengan taubat khusus, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah aku dari dosa ini, dan ini. Benar-benar dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, وَصَحِبُهَا تَحْتَ الْخَطَرْ, dan orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut di bawah ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat terancam dengan azab yang pedih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, jika dia mendapatkan taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa in mata ala kabiratihi, fa in taba taba Allahu alaihi, jika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla akan memberikan taubat, akan memberikan taubat kepadanya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam sabdanya, at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah, seorang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia seorang yang tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Maka caranya untuk kita membersihkan catatan-catatan jelek, catatan-catatan hitam dari malaikat atid yang ada di pundak kiri kita adalah dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat tersebut, jika Allah Azza wa Jal menerima taubat atau jika Allah mendengarkan taubat hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang tersebut. Tidak akan disisiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ma ta'ala kabiratihi fa huwa tahta al-mashi'ah al-ilahiyah wa huwa 'ala khatarin. Akan tetapi ketika seorang yang melakukan kabair dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di bawah masyiah, di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya, kita berlepas tangan. Tinggal Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nasibnya, apakah dia akan masuk ke dalam syurga ataukah neraka. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan nasibnya. Wa huwa 'ala khatarin, dan dia di bawah, dan dia sangat berbahaya sekali keadaannya karena meninggal dalam keadaan telah melakukan al-kabirah, dosa besar. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mentayin, tidak menentukan, menghukumi orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar finnar, masuk ke dalam neraka secara langsung. La. Ini adalah akidah takfiriyah. Akidah mereka orang-orang khawarij. Oleh karenanya kalau kita memperhatikan keadaan mereka orang-orang khawarij, ketika ada seorang peminum khamar dihukumi sebagai seorang yang kafir. Ketika ada seorang yang berzina dihukumi sebagai seorang yang kafir, yang artinya apa? Halal darahnya. Siap untuk dipenggal lehernya. Karena akidah mereka demikian. Ketika orang melakukan kabairid dzunub, berarti dia telah kafir. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kalau di masa hidupnya dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan di mana dia nanti. Apakah di syurga? Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah. Ataukah di neraka, dan itu adalah berhak untuk dirinya karena dia melakukan dosa ketika kehidupan dunianya. Kemudian Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tajtanibu kaba'ira ma tanhauna atau ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." In tajtanibu kaba'ira, jika kalian meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, yang Allah Subhanahu wa taala telah larang untuk kalian lakukan. Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan kafarah, mengampuni dosa-dosa kalian, mengampuni as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang telah dilakukan. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan Allah Azza wa Jalla berjanji akan memasukkan orang tersebut ke dalam mudkhalan karima, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Ada di awal ayat, in tajtanibu kabair. Jika kalian wahai umat manusia meninggalkan al-kabair, meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi seorang yang meninggalkan dosa-dosa besar, ada keutamaan yang dia miliki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diselamatkan dari an-nar dan akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Diselamatkan dari an-nar dan akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Oleh karenanya jangan kita anggap remeh ketika kita dengan penuh keyakinan meninggalkan al-khamr, meninggalkan az-zina, meninggalkan al-khinzir, daging babi, dan yang semisalnya dari perkara-perkara keharaman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan itu semua. Itu menjadi sebab seorang akan masuk ke dalam syurga dan dijauhkan dari nerakanya. Karena kita merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi jangan dianggap ketika kita tidak mau minum khamr sama sekali, tidak mau berjudi sama sekali, tidak mau berzina sama sekali, sia-sia. La. Amalan sekecil apapun akan kita lihat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bima'na, kata beliau, "Annal kaba'ira idza lam tajtanib fa sahibuha 'ala khatarin." Jika dosa-dosa besar tidak ditinggalkan oleh seorang muslim, maka dia berada pada bahaya dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan oleh beliau dalam mensyarah menjelaskan hadis mauquf yang datang dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya seorang anak tidak boleh menjadi sebab untuk dicela kedua orang tuanya. Maka dia harus menjaga lisannya dari mencela orang tua orang lain, agar dia bisa selamat dari dosa yang besar ini. Masih ada dua hadis yang berkaitan dengan bab ini, yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Wallahu a'lam, masih sempat atau... Karena jatah ana hanya sampai jam 12.00. Sisa waktu insyaallah akan ana coba untuk membaca pertanyaan yang ada. Kita lanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Tinggal tersisa dua hadis dari apa yang berkaitan dengan tidak boleh seorang anak mencela kedua orang tuanya, baik secara langsung ataupun dengan sebab dia mencela orang lain. Pertanyaan yang pertama, afwan, adakah doa khusus untuk orang tua yang sudah meninggal agar dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur? Doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh beliau bukan doa khusus sebenarnya, doa yang kita telah mengetahui bersama. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak didik kita pun ana rasa sudah menghafal ini. Dan ini adalah doa yang sangat dianjurkan sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dimulai untuk kita meminta ampun dari dosa yang kita lakukan. Karena banyaknya dosa kita adalah salah satu sebab terhalangnya ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki banyak dosa, kita dicariatkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sering meminta ampun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim sebanyak 100 kali, dalam riwayat lain 70 kali, satu hari, satu malam. Maka yang demikian adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita meminta ampunan untuk diri kita sendiri dulu. Setelah itu baru rabbighfirli waliwalidayya, dan untuk kedua orang tuaku ya Allah. Setelah kita dihapuskan catatan-catatan kejelekan, catatan-catatan dosa, kemaksiatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta ampun untuk kedua orang tua kita. Waliwalidayya warhamhuma, dan berikan rahmah, kasih sayang kepada mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku sewaktu kecilku ya Allah. Maka ini merupakan doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh luput dari lisan seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya telah wafat. Nah, wallahu ta'ala alamu bishawab. Adapun doa-doa yang lain mungkin bisa dengan doa-doa yang antum hafalkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sangat dianjurkan adalah doa yang telah ana sebutkan tadi. Pertanyaan kedua, apa yang harus ana lakukan terhadap orang tua yang baru saja wafat, sedangkan keluarga mengadakan tahlilan, tidak ada kemampuan kita untuk melarangnya. Fattakullaha mastata'tum. Antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atau sesuai dengan kadar kemampuan antum. Antum melihat bahwasanya kemungkaran terjadi di hadapan atau di tengah-tengah keluarga antum, yaitu adanya tahlilan, dan kita sepakat bahwasanya tahlilan bukanlah satu amalan soleh, walaupun yang dibaca adalah surat Yasin, Al-Quranul Karim. Tapi ini bukanlah amalan soleh, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun hadis yang mereka jadikan dalil, ikra'u ala mautakum Yasin, atau surat Yasin, adalah hadithun da'ifun, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena kita beramal soleh, harus dibangun di atas adillah sahihah, dalil-dalil yang sahih. Maka, kembali kepada pertanyaan yang disebutkan, bagaimana sikap kita? Sikaplah dengan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW ketika melihat kemungkaran. Dijelaskan oleh beliau SAW untuk kita mengingkari kemungkaran dengan tiga cara. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau mampu, ketika melihat kemungkaran, langsung dihalat kemungkaran tersebut. Langsung dilarang, langsung dicegah kemungkaran tersebut. Ketika ada tahlilan, dibubarkan. Tapi tidak mungkin. Ana yakin yang pertama tidak akan mungkin, karena akan membawa mafsadah dan madharah yang lebih besar. Dan diantara syarat dari mengingkari kemungkaran, tidak boleh menghasilkan kemudharatan, tidak boleh menghasilkan kemafsadahan yang lebih besar. Ketika kita membuarkan dengan paksa orang-orang yang sedang tahlilan, membaca Yasin dan yang misalnya, fitnah. Tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Berarti cara pertama tidak bisa. Wa man lam yastati, Anda masih ada cara yang kedua, masih ada cara yang ketiga. Jangan memaksakan harus dengan pembubaran-pembubaran tersebut. Masih ada cara kedua, kata Nabi SAW. Wa man lam yastati, kalau tidak mampu dengan cara yang pertama, fabilisanih, nasihatilah. Dengan lisan, nasihati keluarga terdekat, kerabat terdekat, bahwasanya ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak bermanfaat sama sekali untuk orang-orang yang sedang ada di kuburan. Bahkan ini menjadikan sesuatu yang sulit, masyakkah bagi ahlul mayyit, orang yang ditinggalkan. Dia harus menyiapkan makanan, dia harus khilaf di kalangan para ulama. Apakah doa orang yang masih hidup nyampai kepada si mayyit, si jenazah? Pendapat yang rajih adalah sampai, tapi cara-caranya tidak seperti ini. Pendapat yang rajih adalah sampai doa mereka, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sampai. Doa tersebut sampai, tapi caranya ada. Kita melakukan al-haq dengan cara ahlul haq. Melakukan amalan soleh dengan cara orang-orang yang telah melakukan amalan soleh tersebut, bukan dengan cara kita. Cara kita tidak bisa dijadikan patokan, karena kita orang yang hidup di masa terbelakang, 1439 tahun. Nabi SAW dan para sahabatnya sejak awal sudah mengajarkan kita bagaimana cara mengirimkan as-sawab, kata mereka. Mengirimkan pahala kepada jenazah. Sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan dengan cara tahlil, bukan dengan cara membaca Yasin dan yang semisalnya, doa. Doa itulah yang paling manjur untuk bisa meringankan azab-azab mereka yang berada di Al-Qabr. Kalau tidak mampu juga, yang ketiga, masih ada, kata Nabi SAW, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Tidak bisa dinasihati. Orang tersebut sudah dinasihati, tetap saja membangkang. Maka Nabi SAW menyebutkan, ingkarilah kemungkaran tersebut, ingkarilah kebid'ahan tersebut dengan hatimu. Ingkari dengan hati. Kita meyakini bahwasanya itu kebid'ahan yang tidak akan mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah, bahkan mendatangkan kemungkaran. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati mereka yang mengingkari sabda Nabi SAW, perintah Nabi SAW, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, ataukah akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Mohon nasihat untuk keluarga ana yang masih awam atau sufi, apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Karena keluarga ana beranggapan bolehnya menggunakan atau mengamalkan hadis dhaif pada amalan salat-salat sunnah dan puasa-puasa sunnah. Contohnya salat tasbih dan lain-lain. Kata mereka, asalkan jangan menggunakan hadis dhaif tersebut yang berkenaan dengan hukum-hukum agama. Selainnya boleh. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Dari pertanyaan ini kita bisa membantah syubhat sufi tersebut. Dijelaskan di sini, kata mereka, asalkan jangan menggunakan hadis dhaif tersebut dengan yang berkenaan hukum-hukum agama. Salat tidak berkenaan dengan hukum agama. Salat hukumnya wajib. Salat tasbih tidak berkenaan dengan hukum agama. Salat berkaitan erat dengan hukum agama. Maka tidak mungkin kita meninggalkan atau melakukan satu amalan soleh berdasarkan hadis yang dhaif. Dijadikan perselisihan di kalangan para ulama ketika seorang mengamalkan hadis dhaif pada fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, amalan yang memiliki keutamaan, misalkan bersedekah memiliki keutamaan seperti ini dan seperti ini, datang dalam hadis-hadis yang dhaif untuk memberikan semangat orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Boleh, boleh. Dalam fadailul amal. Akan tapi kalau yang berkaitan dengan amalan-amalan soleh, kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini menjadi hakim terhadap amalan-amalan seorang hamba, amalan-amalan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, tidak pernah kami lakukan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Amalan-amalan soleh yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara agama. Jangan diputarbalikkan. Kalau begitu kita tidak boleh naik pesawat karena di zaman Nabi tidak ada. Kalau begitu kita tidak boleh pakai piring karena di zaman Nabi tidak ada. Kalau begitu kita tidak boleh pakai motor karena di zaman Nabi tidak ada. Syahadah. Kaitannya dengan umuruddin, perkara-perkara agama. Salat, zakat, puasa, semuanya sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau. Salat tasbih pernah dilakukan oleh beliau? Tidak pernah. Itu sudah tinggalkan. Kalau mau melakukan salat tahajud, silakan qiyamul lail. Tengah malam Anda berdiri melakukan salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan. As-salatu masna masna, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Lakukanlah salat dua rakaat sampai berapa rakaat pun yang Anda inginkan pada qiyamul lail, silakan. Ditutup dengan witir. Itu akan bermanfaat, lebih bermanfaat daripada melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ucapan bahwasanya hadisun dhaifun boleh dikerjakan dan diamalkan adalah ucapan yang batil. Tidak sama sekali dibolehkan. Syariat Islam telah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah sempurna al-Islam. Sesuatu yang sempurna tidak perlu ditambah lagi. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita memiliki 5 jari, tidak usah ditambah jadi 6. Kita miliki 2 mata, tidak usah ditambah jadi 3. Sempurna, biarkan dia sempurna. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat antum tentang sosok ustadz yang dikenal Ustadz Abdul Somad LC, MA, lulusan Maroko, yang sekarang jadi idola masyarakat tetapi banyak dicekal di beberapa tempat, dan bagaimana menasihati keluarga yang sudah mulai senang dengan ustadz tersebut? Nasihatilah dengan ucapan Muhammad ibnu Sirin yang ma'ruf dan telah kita ketahui bersama, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya agama ini, inna hadzal ilma, na'am, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, falyanzur, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu-ilmu agama tersebut. Ilmu-ilmu agama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah tidak boleh diambil dari 4 jenis orang. Dan ini insyaallah taala telah pembahasan yang telah antum ketahui bersama. Yang menjadikan syahid dari pertanyaan tersebut adalah seorang ustaz yang tersebut namanya. Kalau kita mengetahui dia mengambil ilmu dari Maroko, LC MA, berarti S2. Ini bukan menjadi barometer, bukan menjadi patokan bahwasanya dia adalah orang yang berilmu. Yang menjadi patokan adalah amalan-amalan dia keseharian. Apakah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Di antara ucapan dia, dia mengingkari orang-orang yang mengangkat kain di atas mata kaki. Ini di antara ucapan Abdul Somad. Dia mengingkari orang-orang yang mengangkat kain di atas mata kaki. Dia berpendapat bahwasanya ini adalah sunnah. Dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Dan tidak boleh dipaksa untuk orang semuanya memotong kainnya. Memendekkan kain celananya di atas mata kaki. Tidak boleh, karena ini sunnah. Ini pemahaman yang salah. Tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkali-kali diperintah oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengangkat kainnya. Turun, mengangkat. Dan berwarid dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dan banyak sekali pemat keadaan-keadaan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ceramah-ceramahnya. Dan wallahu taala alam, ilmu yang dia ambil di Mesir, di Maroko, dari syekh siapa? Apakah dari kalangan ahlu sunnah ataukah dari kalangan sufiyah? Sebagian besar ceramah-ceramah dia sangat erat hubungannya dengan para habaib, para awliya, para wali-wali. Seperti yang kaitannya dengan mencela sunnah, meremehkan sunnah, tidak menganggap sunnah sesuatu yang agung, dan menjadikan sunnah sebagai bahan-bahan olokan. Bahkan kalau antum tahu keadaan dia terhadap musik, dia mendukung sekali yang namanya musik. Apakah orang yang seperti ini bisa kita ambil ilmunya? Apakah yang demikian bisa kita jadikan sebagai seorang panutan? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjelaskan bahwasanya keadaan orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau dari kalangan munafikin, dari kalangan musyrikin, sama sekali tidak menganggap ajaran-ajaran beliau sebagai ajaran-ajaran Islam yang mulia, harus diperangi di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka kembali kepada sunnah Nabi. Sementara sunnah Nabi di hadapan dia dicemooh, diremehkan. Apakah pantas kita mengambil ilmu dari orang yang demikian? Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jadi menjawab pertanyaan yang ada, ambillah ilmu dari orang-orang yang hikmah. Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi SAW, bukan dari pemikiran dia, bukan dari pemahaman dia, tapi mengembalikan Al-Quran dan sunnah kepada para sahabat, orang-orang yang mulia, yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya SAW. أكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين